Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ أَمَّا بَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, dan akan menjelaskan dengan beberapa penjelasan dari para ulama. Di antaranya adalah syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Demikian juga dari ucapan para ulama yang lain. Pada pertemuan yang telah lewat disebutkan bahwa di antara akidah kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan sebagian para ulama mengumpulkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, inna lillah tis'ah Watis'ina isman, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Dan mereka para ulama menjelaskan bahwa bukan berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu terkumpul di dalam 99 saja. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Qawi, Al-Matin dan sebagainya. Tetapi di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan au fi ilmu al-ghaib alladhi istaksarta, dari ilmu al-ghaib yang kau sembunyikan, yakni di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Kemudian juga kita beriman tentang adanya hari akhir, sebagaimana juga disebutkan dalam rukun iman, al-iman billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarihi. Demikian juga kita beriman terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Demikian juga di antara keimanan adalah keimanan kita dengan adanya Isra Mi'raj, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj yakni naik ila Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para ulama menjelaskan dari hadis-hadis yang ada, yakni Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala tapi melihat dengan hatinya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Demikian juga di dalam pembahasan-pembahasan kita yang terakhir, yakni di antara akidah kita adalah untuk salat. Salat di belakang imam barin wa fajir, walaupun mereka adalah orang-orang yang mungkin melakukan kemaksiatan, tetapi kita tetap sholat di belakang mereka. Demikian juga sepantasnya kita memilih untuk sholat di belakang orang-orang yang soleh, yang pantas untuk kemudian menjadi imam. Tetapi tetap di antara akidah kita untuk kita sholat di belakang mereka. Dan disebutkan pada pertemuan yang terakhir, wanuhibu ahlal adl wal amanah, kita mencintai para pemimpin yang dia itu mempunyai keadilan, demikian juga mempunyai amanah. Wa nabghidu 'alal jawr wal khianah, dan kita membenci orang-orang yang dia itu mempunyai kemaksiatan, demikian juga orang-orang yang mempunyai pengkhianatan. Tetapi tetap di dalam akidah kita untuk kita taat, bahkan termasuk dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sendiri menyebutkan untuk kita menaati mereka. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada Allah, demikian juga taat kepada rasul demikian juga ulil amri disebutkan pada pertemuan telah lewat. Kenapa di situ tidak disebutkan wa'ati'u ulil amri, tetapi cuma disebutkan wa'ati'ullah, wa'ati'u rasul, taatlah kepada Allah, demikian juga taatlah kepada rasul, wa ulil amri. Kenapa tidak ditambahi dengan wa'ati'u ulil amri? Karena taat kepada para pemimpin, maka itu selama dia taat kepada Allah dan rasulnya. Adapun taat kepada Allah, maka secara mutlak. Demikian juga taat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pada ulil amri adalah selama mereka taat kepada Allah dan rasulnya. Juga termasuk sebagaimana kita sebutkan, termasuk akidah kita untuk tidak melakukan memberontak dan sebagainya. Karena itu adalah termasuk pemikiran Khawarij. Ini orang-orang yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Dengan sekedar dia melakukan dosa besar, maka dia kemudian dikafirkan. Maka ini adalah menyelisihi apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu adalah muslim, naqisul iman, tetapi imannya kurang. Selama mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, maka kemudian menganggap mereka adalah seorang muslim yang menjadi hak mereka untuk diberikan hak sebagai saudara kita. Dan tidak dengan sekedar mereka melakukan kemaksiatan atau dosa besar untuk kemudian mereka keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, termasuk dari pemikiran yang menyeleweng kemudian di antara mereka mengkafirkan kaum muslimin hanya sekedar mereka melakukan dosa-dosa besar. Kemudian pada kesempatan ini akan disebutkan oleh beliau, oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, sebagaimana di dalam buku yang ada di depan, demikian juga mungkin beberapa fotokopian. Qauluhu wa naqulu Allahu a'lam bima istabaha alaina ilmahu. Dan kita mengatakan Allahu a'lam, atau yang sering kita ucapkan Allahu a'lam. Allah a'lam, Allah lebih tahu. Bima istabaha alaina, di dalam apa-apa yang kita rancu atau tidak mengetahui atas kita, ilmuhu, ilmunya itu. Ini segala sesuatu yang kita tidak tahu, hendaknya kita mengatakan Allahu a'lam. Dan tidak boleh untuk kemudian kita memaksakan diri dengan mengatakan bahwa aku tahu atau kira-kira demikian, tidak pantas. Tetapi untuk kita mengatakan Allahu a'lam. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran kalimat seperti ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is di dalam penjelasan beliau terhadap ucapan Al-Imam At-Tahawi. Waqad amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini oleh beliau, dan Allah telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ayaruda ilma ma lam ya'lam ilaihi, untuk mengembalikan ilmu yang dia tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hendaknya mengembalikan sesuatu yang tidak kita tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat 26. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakan wahai Muhammad, Allahu a'lam. Sebagaimana kita ucapkan wallahu a'lam. Wallahu a'lam berarti dan Allah lebih tahu. Adapun kalimat seperti apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Nabi dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabatnya, biasa mereka dulu para sahabat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada batasan antara beliau dengan para sahabatnya. Ketika di pasar, ketika di masjid, ketika dalam perjalanan, biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan para sahabat. Sampai disebutkan di beberapa hadis ketika mereka selesai sholat subuh, di beberapa keadaan beliau berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang menyebutkan masa-masa jahiliyah mereka, masa-masa sebelum mengenal Islam. Sampai-sampai di antara mereka kemudian tertawa, terbahak-bahak. Sebagian mereka menyebutkan bagaimana dulu sebelum masuk Islam, di antara mereka yasna'u sonam minal khubus, membuat patung dari roti, kemudian dibawa di dalam perjalanan ketika lapar, kemudian yakni sesembahan dia itu, ini berupa patung itu, dia makan sendiri. Maka waktu itu disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tertawa terbahak-bahak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabassam, beliau tersenyum. Demikian beliau biasa berbincang-bincang dengan para sahabat. Demikian juga disebutkan di sini oleh Umar bin Khattab dalam hadis Jibril yang terkenal. Ketika kami duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itala alaina rajulun, tiba-tiba tampak kepada kami seorang laki-laki. Sawadu, sadidu, sawadu sya'ri, sadidu bayad, siap, yakni sangat hitam rambutnya. Demikian juga sangat putih pakaiannya. Dari situ para ulama menjelaskan, disyariatkan ketika belajar seseorang untuk kemudian memakai baju yang bagus. Sebagaimana di sini contohkan oleh Jibril alaihissalam. Datang kepada Nabi dalam keadaan sangat putih bajunya. Demikian juga rambutnya hitam. Dan mereka para ulama menjelaskan, ini di antara sunnah. Tetapi kalau kemudian seseorang tidak mempunyai harta yang kemudian untuk beli pakaian yang bagus atau mungkin pakaian yang sedikit, maka tidak perlu kemudian memaksakan diri. Sebagaimana pernah kita sebutkan, para ulama seperti Imam Malik rahimahullahu taala, ketika beliau belajar, Imam Darul Hijrah beliau, Imam Darul Hijrah yakni Madinah, Madinah Darul Hijrah, ketika beliau akan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi dulu, kemudian memakai baju putih, kemudian duduk di atas kursi dalam keadaan wakor, dalam keadaan yang mempunyai kehormatan. Kemudian pakai siwak, sebelumnya adalah mandi, demikian. Sebagaimana dalam hadis tadi. Tetapi di lain pihak, bagaimana kita lihat Imam Ahmad, Abu Abdillah, Imam Ahlu Sunnah, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, salah seorang ulama yang kemudian Allah SWT menyelamatkan umat ini dengan beliau. Di antaranya sebagai sebab ketika terjadi fitnah atau cobaan khalqul Quran. Yani mereka waktu itu berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan itu adalah batil. Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Maka bagaimana Imam Ahmad ketika menuntut ilmu dalam keadaan berjalan dari Baghdad sampai ke Son'a, sampai ke Yaman. Demikian juga tampak di situ keletihan pada diri beliau. Disebutkan baju beliau dalam keadaan, yakni di situ ada jahitan-jahitannya. Dan waktu itu setelah beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cobaan ketika fitnah itu, cobaan itu, kemudian Allah tampakkan kebenaran, kemudian waktu itu Al-Ma'mun khalifah Bani Abbasiyah waktu itu ingin memberikan kepada beliau hadiah sangat banyak berupa harta dan yang lainnya. Maka kemudian beliau menolaknya dan ridho dengan apa yang ada pada diri beliau dari pakaian yang sederhana. Ya, ini bisa dikatakan mungkin pakaiannya dalam keadaan di situ ada tambalannya, dalam keadaan yang sederhana, padahal mampu sebenarnya. Dari situlah para ulama menjelaskan mata ya sorolahu, apa yang mudah bagi dia ketika dia menuntut ilmu. Kalau bisa kemudian pakai pakaian yang bagus dan sebagainya, maka ini bagus. Tapi kalau tidak mampu, maka tidak perlu memaksakan diri sebagaimana para ulama terdahulu, demikian juga mereka para sahabat ketika belajar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang mereka mampu. Maka waktu itu kita kembali hadis Umar bin Khattab ini, hadis Jibril waktu itu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang rukun Islam, disebutkan fa'akhbirni al-Islam, kemudian Nabi menyebutkan al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Kemudian setelah itu mengatakan malaikat Jibril, shodaqta, kamu benar. Oleh karena itu para sahabat waktu itu bertanya-tanya, bagaimana dia bertanya kemudian membenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami merasa heran bagaimana dia bertanya kemudian mengatakan kamu benar. Sampai kemudian bertanya lagi tentang masalah rukun iman, kemudian bertanya lagi tentang ihsan, yaitu derajat yang paling tinggi. Disebutkan dalam Al-Qur'an ketika orang-orang Arab, orang-orang pedalaman mengatakan qalatil a'rabu amanna kullam tuslimu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Di sini menunjukkan adanya perbedaan di antara manusia di dalam derajat keimanan mereka. Orang Arab mengatakan qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Maka Nabi mengatakan, jadi qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk, belum belum bercokol, belum menancap pada hati-hati kalian. Jadi kalian masih melakukan amalan-amalan dohir. Walaupun kalian seorang muslim, tetapi belum menancap keimanan itu di dalam diri kalian. Di sini menunjukkan bahwa derajat manusia berbeda-beda. Ada yang dia itu masih yakni melakukan amalan-amalan dohir. Belum sampai kemudian keimanan itu mantap pada diri dia. Oleh karena itu tadi Allah menyebutkan, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum bercokol, belum kuat di dalam hati-hati kalian. Bukan berarti kemudian seseorang dari ayat ini setelah dia melaksanakan amalan-amalan dhahir, sebagaimana pendapat orang-orang sufi ketika menjelaskan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada engkau yakin. Mereka mengatakan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yakin di sini adalah keyakinan. Yakni kita sholat, demikian juga berpuasa, selama sudah merasa yakin. Padahal ini adalah batil, tafsir yang tidak ada seorang pun para ulama mengatakan yakin maknanya adalah keyakinan. Yakin di sini maknanya adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada engkau kematian. Sampai datang kematian. Bukan sampai datang keyakinan. Oleh karena itu kita dapatkan sebagian orang yang mengatakan sebagai wali. Derajat wali itu adalah derajat yang Allah berikan kepada orang, bukan orang kemudian mengatakan aku wali dan sebagainya. Di antara mereka ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat Jumat? Dia mengatakan, aku sudah sholat. Ini mengatakan dia sudah sholat di Mekah dan sebagainya. Padahal di sana belum sholat. Demikian juga, kenapa kamu minum minuman keras? Dia mengatakan, tidaklah yang kuminum kecuali adalah madu. Batin. Kebohongan. Bagaimana Nabi, demikian juga para sahabat, masih terus mereka diikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai mereka meninggal. Jadi tidak boleh seseorang dengan alasan sudah menjadi wali kemudian dia tidak sholat lagi atau tidak puasa lagi. Bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka meninggal tetap mereka terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka yakni tertancap di situ, anak panah terluka. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempar lembing, kemudian beliau lempar tombak, kemudian sampai patah giginya dan berdarah. Tidak ada kemudian mereka melakukan amalan-amalan yang dikatakan dengan kebal dan sebagainya, tidak ada. Yakni demikian. Dan hadis tadi kita sebutkan, dari situ ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah derajat orang yang Islam, kemudian derajat orang yang iman, kemudian paling tinggi adalah derajat orang yang ihsan. Dan semuanya adalah terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun kemudian lepas dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka meninggal. Tetap pada diri mereka itu wajib melakukan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Maka waktu itu Umar bin Khattab, setelah terjadi perbincangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril dan mereka para sahabat memperhatikan. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Umar, atadri man isail?" Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya itu? Maka bagaimana ucapan Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah wa rasuluhu a'lam, ini yang menjadi perhatian kita. Kalimat wa rasuluhu. Allah dan rasulnya a'lam, yang lebih tahu. Apakah kemudian di zaman kita ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal kemudian kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, maka mereka para ulama mengatakan tidak pantas. Yang benar bagaimana? Cukup mengatakan sebagaimana disebutkan di sini, Allahu a'lam atau wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dan tidak ada di hadapan kita. Adapun ucapan Umar tadi, karena beliau berbicara dan Nabi ada di hadapan beliau, sehingga mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi tidak pantas kemudian kita mengucapkan seperti kita sekarang ini ketika ditanya tentang permasalahan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Secara mana benar, Allah dan Rasulnya lebih tahu, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, sehingga cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Maka termasuk dari keyakinan kita, akidah kita, untuk kita mengatakan Allahu a'lam fima istabaha alaina ilmuhu, terhadap sesuatu yang terjadi kerancuan atas kita ilmunya itu. Sebagaimana tadi disebutkan, Qulillahu a'lamu bima labitsu. Katakan wahai Muhammad, Allahu a'lam. Allah lebih tahu bima labitsu. Dengan apa yang mereka itu tinggal, yakni orang-orang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dia itu tinggal di dalam gua sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi. Ini salasa mi'atin wasdadu tis'ah. Subhanallah Allah Subhanahu wa taala tinggal di situ, Allah menyebutkan salasa mi'ah 300 tahun wasdadu tis'ah ditambah dengan 9 yakni 309 tahun. Dan mereka para ulama menjelaskan bahwa kenapa dikatakan 309? Karena di situ sebagian mengatakan terjadi perbedaan antara penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriah. Penanggalan Masehi yang biasa terkenal kita itu, yang sebenarnya lebih pantas kita memakai penanggalan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan kita ini sekarang di bulan Safar tahun 1439 Hijriah. Itu lebih pantas kita menggunakannya. Kenapa di situ disebutkan 309? Disebutkan untuk penanggalan Masehi maka jumlahnya 300. Tetapi menurut penanggalan Islam, ya ini 309. Coba dihitung. Ini setiap 100 tahun maka di situ ada perbedaan antara penanggalan Islam dan penanggalan orang-orang Nasrani. Di situ ada perbedaan sekitar 3 tahun. Ini berarti kalau menurut penanggalan Islam 309, kalau menurut orang-orang Nasrani ya ini 300. Demikian disebutkan. Maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah ini, kemudian Allah mengatakan qulillahu a'lamu bima labithu. Allah lebih tahu berapa lama mereka itu labis, mereka itu tinggal. Lahu ghaibu samawati wal ard, milik Allah Subhanahu wa taala, perkara yang gaib dari langit-langit demikian juga yang di bumi. Jumlahnya itu disebutkan ya ini sab'atu wa saminhum kalbuhum. Ini jumlah pemuda-pemuda, innahu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah fityah, pemuda-pemuda. Jadi jumlahnya itu adalah 7 orang. Wasa minhum kalbuhum, dan yang ke-8 itu adalah anjingnya itu. Disebutkan anjingnya itu akhirnya masuk bersama dengan 7 orang pemuda ini di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan Allahu a'lam. Demikian juga di dalam surat Al-Kahfi juga ayat yang ke-32. Ayat yang ke-22. Qul rabbi a'lamu bi iddatihim. Katakan wahai Muhammad, Rabbi, Rabbku, yakni Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ini seperti kalimat Allahu a'lam bi iddatihim, Allah yang lebih mengetahui jumlah mereka. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah, ketika beliau ditanya, lama su'ila an atfalil musyrikin, ketika ditanya tentang anak-anaknya orang-orang musyrik. Paham ya, anak-anaknya orang musyrik. Di mana mereka itu letaknya? Walaupun kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam hadis-hadis berikutnya bahwa anak-anak orang-orang musyrik, demikian juga orang-orang muslim, selama mereka belum baligh, yang rajih atau yang benar menurut para ulama, wallahu alam, walaupun terjadi khilaf di situ, mereka dalam surga. Mereka di dalam surga. Sebagaimana waktu itu Nabi Ibrahim pertama bersama dengan Gilman, anak-anak kecil. Dari situ disebutkan oleh para ulama bahwa anak-anak, ya hukum anak-anak, selama mereka itu meninggal dan dalam keadaan belum balik dan ukuran balik itu biasanya, kalau para ulama menjelaskan, apabila laki-laki secara umum sekitar 15 tahun. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Waktu itu beliau minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perang Uhud, untuk ikut perang Uhud. Walam yu'dan. Beliau tidak diizinkan. Kemudian beliau minta izin di tahun berikutnya di perang Ahzab, perang Khandaq, maka Nabi mengizinkan. Dari situ para ulama membuat batasan secara umum seorang anak laki-laki dia itu dihitung sudah balig, di antaranya sudah berumur 15 tahun. Walaupun kalau kemudian di situ tumbuh kemaluan, ini bulu kemaluan dan sebagainya, atau demikian juga mimpi basah sebelum tahun itu, maka dihukumi juga sebagai yang sudah balig. Adapun perempuan disebutkan apabila mereka sudah haid demikian. Maka ini balig. Selama anak-anak ini belum sampai kepada waktu dia balig, maka wala alam mereka adalah berada di surga. Dikatakan waktu itu ketika Nabi ditanya tentang anak-anak musyrik, maka beliau mengatakan Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah lebih tahu dengan apa yang mereka lakukan. Walaupun kemudian disebutkan sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Nabi mengatakan mereka itu di dalam surga, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil untuk kita mengucapkan kalimat Allahu a'lam. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa dosa yang paling besar, di antara dosa-dosa yang besar itu adalah seseorang berkata tentang masalah agama yang dia tidak mempunyai ilmu padanya. Ini termasuk dosa besar. Di antaranya adalah seorang berbicara tentang masalah agama, dia ditanya kemudian dia berkata dan dia tidak punya ilmunya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam I'lamul Waqi'in halaman 39. Ibnu Qayyim rahimahullah taala termasuk dari murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Disebutkan oleh beliau dalam buku beliau ini, Tahrimul Qaul Allah bi ghairi ilm. Beliau membuat pasal haram berbicara atas nama Allah itu tanpa ilmu. Kemudian disebutkan di situ ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Bisa ditulis, ini surat Al-A'raf ayat 33. Dari situ menunjukkan bahwa dosa seseorang yang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu itu lebih besar daripada syirik malahan. Lebih besar. Walaupun mereka menjelaskan, ya ini yang berkaitan dengan masalah agama, kemudian berkaitan dengan masalah tauhid, syirik dan sebagainya. Ya ini tetap dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar, tidak Allah ampuni. Tapi dalam ayat ini bahwa orang yang berbicara dalam masalah agama dan dia tidak tahu ilmunya, maka dosanya adalah lebih besar. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa qad haramallahu subhanahu al-qaul 'alaihi bi ghairi ilm fil futya wal qada." Allah telah mengharamkan berbicara tanpa ilmu dalam hal fatwa. Fatwa yang berikan penjelasan menghukumi bagaimana hukum seseorang yang dia itu perempuan berpuasa dan suaminya tidak ridho, apakah dia dapat pahala? Sebutkan para ulama bahkan dia dapat dosa. Bahkan karena Nabi SAW menyebutkan la tahillu limra'ah antasum bighairi idni zaujiha. Tidak halal seorang perempuan itu yang dia itu berpuasa tanpa izin dari suaminya. Ini diantara banyak penjelasan tentang masalah itu. Dan ditanya tentang masalah agama dan sebagainya, ini namanya fatwa. Allah mengharamkan untuk seorang berbicara tanpa ilmu dalam hal fatwa wal qadha, demikian juga hukum menghukumi menghukumi orang. Bagaimana kalau dia membunuh orang dengan tidak sengaja umpamanya? Dengan tidak sengaja pun ada pembagiannya. Ada di situ yang yanushibu amd, yanushibu amdan. Mirip dengan dia itu menyengaja. Sama-sama tidak sengaja, ada yang dia itu mirip dengan sengaja dan mirip dengan tidak sengaja. Ini masalah qadha, bagaimana hukumnya? Untuk dia kemudian bayar dengan 100 ekor unta dan sebagainya dijelaskan oleh para ulama. Di sini disebutkan Allah mengharamkan untuk seseorang berbicara tentang agama yang dia tidak mempunyai ilmu padanya. Wa ja'alahu fi min a'dhamil muharramat, dan Allah menjadikan yang paling besar dari suatu yang haram. Bal ja'alahu bil martabatil ulya minha, bahkan dijadikan di martabat kedudukan yang paling tinggi dosanya itu. Faqala ta'ala, Allah menyebutkan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakan wahai Muhammad, hanyalah Allah itu mengharamkan, Rabbku itu mengharamkan dari fawahis, perbuatan yang keji, zina, madhara minha wa mabaton, baik dia itu yang dohar, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Zina, terang-terangan, ini diharamkan oleh Allah SWT. Demikian juga melihat sesuatu yang haram dan yang semisal. Ini derajat. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, faratabal muharramat arba' maratib. Di situ disebutkan yang haram itu menjadi tiga martabat. Wa bada'a bis ashaliha wa wal fawahis, diawali dengan yang paling ringan. Ringan tapi berat ini. Dosanya besar. Bahkan bagaimana di Al-Qur'an disebutkan wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Zina saja didekati tidak boleh, apalagi kemudian melakukan. Mendekati saja diharamkan. Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Di sini disebutkan dalam ayat ini bahwa Allah mendahulukan yang paling ringan dari yang besar itu, yaitu fawahis. Tsumma tsana, kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya lanjutannya, wal itsma wal baghya bighairil haq, perbuatan dosa demikian juga bagi melampaui batas tanpa kebenaran. Sumasana Ibnu Qayyim mengatakan sumasana bima huwa asyad tahriman minhu wal ism wa dzulm. Kemudian dibuat yang kedua apa? Dengan suatu yang di atasnya, perbuatan dosa dan kedzaliman. Hati-hati perbuatan dzalim. Nabi menyebutkan ittaqu da'watal madzlum. Hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi. Sudah hati-hati itu. Mungkin harta yang kita ambil dari dia itu cuma sedikit, tetapi doanya dia itu kadang menembus sampai Nabi sendiri mengatakan fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijab. Tidak ada di antara yakni antara Allah dengan dia itu hijab, pembatas, tidak ada, langsung. Bahkan disebutkan bukan hanya orang muslim saja, orang kafir juga. Walaupun orang itu dalam keadaan bukan muslim, kalau kita berbuat zalim, doanya itu tidak ada batasnya. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari perbuatan zalim. Dan Nabi sendiri mengatakan, "Adzulmu dzulumat yaumil qiyamah." Kedzaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Kalau kemudian kita melakukan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segera kita bertaubat. Dan perkaranya lebih mudah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa semuanya. Langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masa-masa yang telah lampau dari kita berkelimang dengan dosa dan sebagainya, kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian disyaratkan untuk meminta maaf pada orang yang disakiti. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia kemudian di situ ada tiga syarat, merasa menyesal, kemudian tidak mengulangi, kemudian tidak akan melakukan. Demikian juga ini dia bersemangat untuk tidak kembali lagi. Demikian juga merasa menyesal terhadap apa yang dilakukan, tidak boleh kemudian setelah dia bertobat tidak menyesal dengan perbuatan itu, tidak. Adapun kalau kedzaliman dengan manusia, maka hendaknya kita meminta orang yang kita zalimi itu untuk memaafkan kita. Itu yang kadang berat. Atau mungkin kita bersedekah dengan niat dari apa yang kita ambil dari uang dia. Itu dibahas dalam permasalahan itu. Jadi di sini disebutkan dosa yang kedua berikutnya yang besar adalah perbuatan dosa dan zulm, kedzaliman. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antusyriku billah ma lam yunazil bihi sultana, dan untuk kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di situ dalil, tidak ada penjelasan, tidak ada di situ yang menunjukkan bolehnya. Dosa yang besar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada jin. Takut kepada Allah, kemudian juga takut kepada jin. Atau menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk yang tinggal di rumah ini, atau yang tinggal di kebun ini, atau yang mengurusi mata air ini, dan sebagainya. Itu perbuatan syirik, perbuatan yang bahaya kan. Ibn Qayyim mengatakan summa salasa bima huwa a'dham tahriman. Kemudian Allah membuat yang ketiga yang lebih besar dari yang dua tadi, wa syirk bihi subhanah, yaitu melakukan perbuatan syirik. Kemudian disebutkan oleh Allah lagi wa antaqulu allahi ma la ta'lamun, yang keempat yang terakhir, untuk kalian mengatakan atas nama Allah yang kalian tidak mengetahui. Ini dosa yang paling besar. Summa rabba'a, Ibnu Qayyim mengatakan summa rabba'a bima huwa asyad tahriman. Kemudian Allah menyebutkan yang keempat yang paling besar haramnya. Min dalika kullih, dari ini semua, wa huwal qaul alaihi bila ilm, berkata atas nama Allah tidak punya ilmu. Hati-hati berbicara tentang masalah agama yang dia tidak punya ilmu. Yakni bahkan dikatakan di sini dalam ayat ini di atas dari perbuatan syirik. Walaupun kita mengetahui bahwa syirik itu adalah perbuatan dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni untuk Allah disekutukan, dan Allah mengampuni dosa duna dzalik, yakni yang di bawah perbuatan syirik tersebut. Maka untuk itu kita berhati-hati untuk berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak punya ilmu. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam buku ini juga, I'lamul Waqi'in, ucapan-ucapan para ulama ketika mereka tidak punya ilmu. Kemudian mereka mengatakan aku tidak tahu. Disebutkan di halaman 436. Bahkan ulama-ulama yang diketahui ilmunya luas, ketika mereka tidak mempunyai ilmu dalam permasalahan itu, mereka mengatakan aku tidak tahu. Disebutkan di sini oleh beliau di halaman 436. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Sampai disebutkan beliau itu mengatakan, dan bukan berarti beliau memuji dirinya, "Lau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah la raqibtu matiyatan ilaih." Kalau aku tahu ada orang yang lebih tahu dari aku dalam masalah tafsir, dalam masalah kitabullah, dalam masalah Al-Qur'an, aku akan menaiki kendaraan menuju kepada dia. Jadi yani beliau adalah disebutkan oleh para ulama di antara sahabat yang paling mengetahui Al-Qur'an, tafsir itu. Lalu bagaimana di situ ada Abdullah bin Abbas yang kemudian Nabi mendoakan dia dan dikatakan beliau sebagai tarjuman Al-Qur'an, penterjemah Al-Qur'an, dikatakan yakni ketika setelah kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau meninggal. Karena beliau Abdullah bin Mas'ud ini tidak mempunyai umur yang panjang. Dan setelah itu Abdullah bin Abbas beliau mencari ilmu, mengambil ilmu, bahkan duduk di depan rumah para sahabat, duduk di depan pintu mereka, dan tidak ingin untuk kemudian mengganggu para sahabat dengan mengetuk. Sampai ketika keluar baru kemudian beliau bertanya. Sampai di antara mereka para sahabat, "Lau a'lamu annaka ya ibna ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku tahu bahwa yang di depan rumahku itu yang menunggu itu adalah engkau, aku akan datangi engkau." Ya, ini anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas. Ya, ini beliau menuntut ilmu sampai dalam keadaan seperti itu, menunggu bersabar, padahal beliau ya ini seseorang yang terhormat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah memberikan nasihat kepada kita. Menasihati kepada kita semua umatnya. "Alaikum bi ahli baiti," untuk kita menghormati ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang beriman, kita menghormati. "Udzakirukum bi ahli baiti," Nabi mengatakan, "Aku ingatkan kalian dengan ahlu baitku, dengan keluargaku dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha, yang mereka adalah ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka waktu itu para sahabat mengatakan, "Kalau aku tahu bahwa yang tadi duduk di situ adalah engkau, ini saya aku akan mendatangi engkau. Kenapa engkau berbuat seperti ini?" Ya, ini sampai kemudian merendahkan diri untuk mencari ilmu. Sampai beliau mengatakan, ya ini didapatkan ilmu dengan lisan Sa'ul wa qalb bin Uqul, dengan lisan yang bertanya. Bertanya yang dibutuhkan di situ. Wa qalb bin Uqul, dan hati yang dia itu mengakali dalam keadaan paham, dalam keadaan berkonsentrasi. Maka waktu itu Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, "Man kana indahu ilmin falyaqul bih." Barang siapa yang dia punya ilmu, berbicara. Tidak boleh dia menyembunyikan. Ini jangan sampai kemudian kebalikan. Dia ditanya tentang masalah hukum umpamanya, dia tidak menjawab dengan alasan yakni aku berhati-hati dan sebagainya. Di situ ada ayat untuk kita dilarang. "Wa takhadna mitsaqal ladina utul kitaba la tubayyinuna lin-nasi wa la takmutumuna." Ketika Allah mengambil perjanjian dari ahlul kitab, di antaranya adalah kita kaum muslimin. Karena ahlul kitab yakni dari Taurat umatnya Nabi Musa, demikian juga Injil umatnya Nabi Isa, demikian juga Al-Qur'an umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wasallam. Ini ketika Allah mengambil janji dari mereka, ahlul kitab, "La tubayyinuna lin-nas," untuk kalian menjelaskan kepada manusia, "wala taktumuna," jangan kemudian disembunyikan. "Fanabadu waradhurim," kemudian mereka lempar di belakang punggung mereka. Tidak boleh dengan alasan kemudian aku berhati-hati dan sebagainya, padahal dia tahu ilmunya. Tidak boleh dia menyembunyikan. Wajib dia menyebutkan. Bahkan di sini kata oleh beliau, oleh Abdul bin Mas'ud, "Man kana indahu ilmun," barang siapa yang dia punya ilmu, "fal yaqul bih," hendaknya dia mengatakan. "Wa man lam yakun indahu ilm," kalau dia tidak punya ilmu, kalau tidak punya, "fal yaqul," hendaknya dia mengatakan, "Allahu alam," aku tidak tahu. "Fa innallaha qala li nabihi," karena Allah mengatakan kepada nabinya, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr." Masyaallah. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, "Ma as'alukum alaihi min ajr." Aku tidaklah meminta kalian upah. Ini keadaan yang mulia. Orang yang berdakwah tidak mencari upah. Yang afdal seperti ini. "Qul ma as'alukum alaihi ajr." Katakan wahai Muhammad, tidaklah aku meminta kepada kalian upah. "Wa ma ana minal mutakallifin." Dan aku tidak termasuk orang yang takalluf. Takalluf memaksakan diri, tidak tahu mengakal-akal kemudian menjawab tidak boleh. "Wa ma ana minal mutakallifin," dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang terbebani, memaksa-maksa diri. Kalau tidak mampu, ya sudah bilang la adri, aku tidak tahu. Dari sini beliau berdalil dari ayat ini. Kemudian juga dikatakan waqala Ibnu Sirin li ayyamut ar-rajul jahilan khairul lahu. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, termasuk dari ulama tabi'in yang mengatakan tidak boleh menulis hadis. Menulis itu tidak boleh. Harus dihafal hadis. Tapi kemudian istaqarra ijma', terjadi kesepakatan para ulama bahwa boleh menulis. Bahkan Ibnu Abdul Bar menjelaskan keadaan menulis hadis itu bahkan ada keadaan yang wajib. Ada di situ wajib, ada yang di situ disukai. Sebelum terjadi kesepakatan ijma' itu, diantaranya Muhammad bin Sirin mengatakan tidak boleh menulis. Bahkan diantara mereka mengatakan ma katabtu sauda alal baydha. Aku tidak pernah menuliskan sauda hitam di atas putih. Ya, ini tidak pernah menorehkan tinta di atas lembaran-lembaran kertas. Hafal saja. Di antara mereka sampai seperti itu. Sampai seperti itu ada Mekdan. Ya, ini di situ dijuluki dengan mushaf, seperti mushaf. Di sini dikatakan oleh Ibnu Sirin, li an yamut rajul, untuk seseorang itu mati jahilan bodoh, khairullah lebih bagus min ayyakul ma la ya'lam, daripada dia berbicara apa yang dia tidak ketahui. Ya, ini maksudnya bodoh dalam hal-hal yang rinci. Kalau kemudian dia bodoh itu jelek. Tapi di sini bodoh dalam hal yang dia itu rinci, perkara-perkara yang mungkin di situ fardhu kifayah dan sebagainya dalam hal ilmu. Untuk dia mati dalam keadaan bodoh seperti ini lebih bagus daripada berbicara sesuatu yang dia tidak ketahui. Waqala Malik, berkata Imam Malik, man min fikhil alim ayyakul la alam, di antara fikih seorang yang alim mengatakan aku tidak tahu. Bagaimana kisahnya waktu itu ada orang Arab datang kepada Malik Ibn Anas, datang dari negeri yang jauh. Ketika sampai di situ ditanya oleh Imam Malik, ditanya oleh orang ini 40 pertanyaan yang dijawab cuma beberapa saja. Kemudian mengatakan aku telah melakukan perjalanan yang jauh ke negeri dari negeriku untuk datang kepada engkau, tetapi tidaklah engkau jawab kecuali sedikit saja. Kemudian dikatakan Imam Malik mengatakan, katakan kepada manusia fa'inal Malik la yadri, katakan kepada manusia bahwa Malik tidak tahu. Ini di sini menunjukkan bahwa beliau bersifat marok, berhati-hati. Walaupun orang ini berjalan dari negeri yang jauh untuk bertanya kepada beliau, beliau seorang imam, kemudian beliau tidak mengetahui dan tidak tahu dan mengatakan la adri atau Allahu a'lam, aku Allah lah yang maha tahu, aku tidak tahu, maka ini tidak bermasalah. Dan umumkan kepada manusia bahwa aku tidak tahu, bahwa Malik tidak tahu. Ini tidak menjadi masalah. Di sini beliau mengatakan termasuk dari fikih, kefakihan, pemahaman alim, orang yang alim itu ayyakul la a'lam. Lalu dia mengatakan aku tidak tahu. Fa'innahu asa ayyatahaya alahul khair, karena sungguhnya semoga kebaikan itu datang kepada dia. Kemudian waqala Sya'bi, berkata Imam Sya'bi, la adri nisful ilm, tidak tahu itu termasuk dari separuh dari ilmu. Ini pembahasan kita dalam permasalahan Allahu a'lam. Aku tidak tahu dalam permasalahan yang dia itu tidak punya ilmu padanya. Saya sebutkan sini, ini Anda sebutkan di sini beberapa syarat orang yang sebenarnya pantas untuk memberikan fatwa. Disebutkan juga di sini di I'lamul Waqin halaman yang ke-45. Ini dari syarat-syarat orang itu dikatakan pantas untuk kemudian berfatwa. Syurutul ifta indal ulama, syarat-syarat orang yang berfatwa di sisi para ulama. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi mereka para ulama itu mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendapati dari pewaris para nabi. Para ulama, ulama berikutnya mengambil dari ulama, ulama kepada ulama. Imam Malik muridnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid lagi, Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Adapun Imam Malik ya ini bersama dengan satu zaman dengan Abu Hanifah. Dan waktu itu tidak cocok. Ya ini karena Abu Hanifah banyak menggunakan akal. Imam Syafi'i berguru di hadapan Imam Malik. Bagaimana waktu itu beliau ketika berguru di hadapan Imam Malik dalam keadaan beliau sudah hafal bukunya Imam Malik Al-Muwatta. Demikian juga bagaimana Imam Syafi'i waktu itu mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad, ya Ahmad, anta al-mumini bil hadis, fa idza raita hadisan sahihan fa akhbirni. Wahai Ahmad, padahal muridnya. Dari sebutkan Imam Syafi'i, beliau dalam masalah istimbat pengambilan hukum kuat, lebih kuat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad beliau hafal hadis, ilal-ilal dan sebagainya, penyakit-penyakit hadis. Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, engkau lebih tahu dari aku dalam hal hadis." Bagaimana di sini dengan mudah beliau mengucapkan kalimat ini kepada muridnya. "Kamu lebih tahu dari aku dalam masalah hadis. Kalau engkau melihat hadis yang sahih, kabarilah aku." Karena biasanya terjadinya perselisihan di antara para ulama dalam masalah-masalah furu', taruhlah dalam masalah qunut di waktu subuh, demikian juga taruhlah kalimat bismillah, apakah dikeraskan atau tidak dikeraskan di dalam sholat-sholat jahriyah, sholat-sholat maghrib, isya, demikian juga subuh. Itu munculnya dari perbedaan ketika menilai hadis. Demikian juga perbedaan dalam artian belum sampai kepada mereka hadis, belum sampai kepada mereka hadis yang sahih, sehingga mereka berpendapat yang menyelisih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala alam, yani timbul dari ketidaktahuan mereka. Bisa menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun kemudian mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya tidak ada. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan fima rawahu anhul khatib, dengan apa yang diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi fi kitabihi Al-Faqih wal Mutafaqih, dalam bukunya Faqih wal Mutafaqih, lahu, miliknya Khatib Al-Baghdadi. Baghdad itu suatu daerah yang ada di Irak, ibu kotanya Irak sejak zaman dulu, demikian juga di zaman sekarang. Di situ ada ulama namanya Khatib, mempunyai buku Tarikh Baghdad, Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Negeri Salam, yakni Tarikh Baghdad. Di situ beliau menyebutkan orang-orang yang pernah masuk negeri, yang pernah masuk Baghdad. Disebutkan di situ ulama-ulamanya seperti Imam Ahmad dan sebagainya. Kemudian juga ulama-ulama zaman dulu, zaman yang sahabat, demikian juga para perawi hadis, orang-orang yang pernah masuk Baghdad menuntut ilmu, menimba ilmu di sana. Disebutkan di dalam bukunya Al-Faqih Al-Mutafaqih, Imam Syafi'i mengucapkan la yahilu li ahad, tidak halal bagi seorang pun ayyuftiya fi dinillah, untuk berfatwa dalam masalah agama ila rajulan, ini bisa ditulis syarat sebagai seorang mufti, pemberi fatwa. Tidak halal seseorang untuk kemudian berfatwa dalam masalah agama kecuali rajulan, seorang laki-laki. Bagaimana dia syaratnya? Arifan bi kitabillah, mengetahui Al-Qur'an. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan tidak disyaratkan hafal. Walaupun beliau mengatakan dia tahu posisi-posisi ayat tersebut, tapi alangkah baiknya untuk kemudian dia hafal. Mengetahui Al-Qur'an binasihihi wa mansuhi, mengetahui nasih dan mansuh. Ini yang menghapuskan, ini yang dihapuskan. Seperti umpamanya tentang masalah apa? Haramnya minuman keras. Kalau seseorang umpamanya berdalil yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa nafi'ul linnas, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang minuman keras, anil khamr. Kemudian dikatakan fihi ismun kabir wa manafi'ul linnas, di situ ada yakni bahaya yang besar, demikian juga ada manfaatnya. Kalau kita cuma berdalil dengan itu, berarti mana di situ tidak ada haramnya. Akhirnya mereka minum minuman keras, tidak boleh. Menunjukkan dia belum mengetahui secara lengkap dari Al-Qur'an. Ayat ini tadi sudah dihapuskan. Dihapuskan dengan apa yang ada di dalam surat Al-Maidah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rizum min amali syaitan fajtanibuh. Sungguhnya minuman keras ila akhirih, itu dari amalan syaitan, fajtanibuhu, jauhilah. Maka ini sebagai nasih penghapus dari ayat tadi dalam surat Al-Baqarah. Jadi hendaknya dia tahu tentang masalah itu. Wa muhkamihi wa mutasyabihi, mengetahui ayat yang muhkam, demikian juga ayat-ayat yang tasyabuh, masih rancu. Yang rancu itu digiring kepada yang muhkam. Demikian seseorang, ini yang mungkin dia tidak jelas, digiring kepada yang jelas ayatnya. Wa ta'wiluhu wa tanziluhu, wa ta'wilihi wa tanzilihi, tafsirnya, demikian juga nuzulnya, kapan turunnya, sebab-sebabnya. Wa maqiyah, wa maqihi wa madanihi, demikian juga mana yang turun di Mekah, mana yang turun di Madinah. Karena dengan mengetahui itu bisa diketahui bahwa yang di Madinah itu menghapuskan yang di Mekah, atau semisalnya. Wa ma urida bihi, dan apa yang diinginkan dari ayat tersebut. Wa yakunu ba'da dzalik, setelah itu apa? Setelah mengetahui Al-Qur'an, nasih mansuh dan tadi basiran bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mengetahui hadis Nabi. Paham masalah hadis? Mustalah-mustalahnya, mursal, munqati, mu'dal. Demikian juga maudhu, apa itu dhaif, hasan dan sebagainya. Demikian juga bin nasih wal mansuh, mengetahui nasih dan mansuh. Ini kalau dia mengetahui nasih dan mansuh juga dalam masalah hadis. Tentang masalah wudu ketika menyentuh kemaluan bagaimana? Terjadi khilaf memang. Ya ini apakah seseorang yang menyentuh kemaluan ketika dia sudah berwudu, umpamanya kita mandi kemudian berwudu, kemudian kita menyentuh kemaluan kita umpamanya. Apakah itu membatalkan atau tidak? Khilaf. Di situ dipelajari tentang masalah nasih dan mansuh. Di situ ada hadis Busrah. Hadis yang sahih juga bahwa Nabi menyebutkan untuk dia wudu. Di situ ada hadis juga Talak bin Ali. Nabi mengatakan innahu bid'atu minka, itu adalah bagian tubuh kamu juga seperti tangan, kemaluan itu. Jadi terjadi perselisihan. Mana yang menghapuskan dan mana yang dihapuskan? Sebagian mengatakan ini yang menghapuskan, sebagian mengatakan ini yang dihapuskan. Imam Nasa'i bila lebih condong bahwa hadis Talak ini menghapuskan hadis Busrah. Jadi tidak membatalkan. Khilaf dalam permasalahan ini. Wallah alam, ya wallah alam itu mungkin berhati-hati dan sebagainya. Untuk kita setelah wudu jangan menyentuh kemaluan. Wa yarafu minal hadis mislu ma urifa minal Quran, demikian juga mengetahui masalah hadis itu sebagaimana mengetahui dalam masalah Quran. Wa yakunu basiran bil lughah, tahu masalah bahasa juga. Ya, jangan kemudian berkecimpung masalah hadis saja tapi tidak punya pemahaman masalah bahasa. Juga andanya dia mengetahui lahu haddun wafir, bagian yang cukup mencukupi dalam masalah bahasa. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala bagaimana beliau ketika menjelaskan ayat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, boleh bertanya sampai ke pedalaman itu, mana lamsun? Lamsun itu apa maknanya? Lamsun maknanya ini menyentuh. Walaupun wala alam dalam hal ini menurut kita pendapat beliau, ijtihad beliau, madhab beliau mengatakan menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Tetapi pendapat Imam Ahmad tidak membatalkan. Mana yang menyentuh di sini yakni menggauli. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam, bagaimana karena rumah beliau sempit dan tidak ada misbah, tidak ada lentera waktu itu. Ketika beliau sujud memegang kakinya Aisyah, maka Aisyah pun melipat kakinya. Ketika beliau berdiri, Aisyah membentangkan lagi. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan menyentuh perempuan tidak membatalkan. Demikian. Walaupun sebagian mengatakan, ini Imam Syafi'i dan mereka para ulama yang lain mengatakan bahwa waktu itu ada hail, ada pembatas. Tidak langsung menyentuh kakinya. Tapi ini terlalu berlebihan. Intinya apa? Intinya di sini Imam Syafi'i berpendapat dan beliau mengambil dari orang-orang Arab langsung bertanya tentang masalah bahasa ini. Mana lamsun? Ya ini menyentuh. Dari situ beliau berpendapat. Oleh karena itu kita dapatkan di Indonesia kebanyakan mereka Syafi'iyah. Ya, ya ini berpendapat seperti itu. Menurut pendapat Imam Syafi'i rahmatullah alaih, bahwa menyentuh perempuan fatal. Oleh karena itu umpamanya dengan sekedar dia menyentuh anaknya, menyentuh istrinya yang perempuan, maka kemudian batal wudu lagi. Tapi dalam hal ini ulama alam yang benar adalah tidak membatalkan. Wa basyiran bi syair, demikian juga tahu dalam masalah syair. Hendaknya orang yang kemudian berfatwa dan sebagainya memahami syair juga. Mereka menguasai seperti kalau kita belajar ilmu nahwu di Alfiyah Ibnu Malik disebutkan itu, syarahnya Ibnu Aqil disebutkan di antara dalil tentang la yazal dari saudaranya Kana disebutkan di situ syair sahih samir wala tazal dzakiral mauti fa inna nisyanahu dolalu mubinu. Nah, ini sambil nasihat juga menyebutkan penguat dari ucapan dia. Sahih wahai sahabat, samir, begadanglah. Wala tazal dzakiral maut, terus-menerus kamu mengingat kematian. Dzakir, ini ingat. Terus-menerus kamu sebagai orang yang dzakiral mauti, mengingat kematian. Fa inna nisyanahu, sungguhnya lupa kematian itu dolalu mubinu, kesesatan yang jelas. Di sambil beliau menyebutkan syair itu kemudian menguatkan pendapat beliau tentang masalah inna, tentang masalah saudara kana dan sebagainya, kemudian memberikan nasihat tadi. Belajar juga belajar sampai malam tapi jangan lupa untuk mengingat kematian, kemudian salat malam dan sebagainya. Ini dia mengetahui masalah syair itu. Wa ma yahtaj ilahil lisan, Pemahyatat ilahi li sunnah wal Quran, dan apa yang dibutuhkan ketika ingin menghadapi as-sunnah, yang ingin mempelajari as-sunnah demikian juga Al-Quran. Wa yastamilu hadza ma'al insaf, bersama dengan itu dia mempunyai keadilan, jujur. Di antara manusia dia sudah punya pendapat dulu, baru kemudian dicari dalilnya. Ini tidak pantas. Yang benar dia punya dalil dulu, dari sini diambil pendapat bagaimana. Jadi di antara ulama itu dia sebagai mesin aja, mesin supaya untuk membolehkan Allah musta'an. Pokoknya ada kejadian, bagaimana ini boleh tidak? Aku berpendapat boleh. Aku berikan kepada kamu uang 100 juta kalau kamu bisa menyebutkan dalil-dalil. Dibuka itu buku-buku kitab kuning dan sebagainya untuk mengatakan ini boleh, ini tidak boleh dan sebagainya. Terbalik. Yang benar dia bagaimana? Ini hadis, ini Al-Qur'an, kemudian dilaksanakan. Bukan kemudian berpendapat dulu, kemudian apa? Dicari dalil, jangan. Ini salah. Ini berbahaya sekali. Di sini beliau mengatakan Imam Syafi'i wastamilu hadza ma'al insaf, bersama dengan kejujuran, keadilan, ketakwaan. Wa yakunu ba'da hadza musyrifan ala ikhtilafi ahli al-amsar. Bersama dengan ilmu dia miliki, hendaknya dia mengetahui juga khilaf ahli al-amsar. Khilaf para penduduk negeri-negeri. Jangan seperti katak di dalam tempurung. Bergelut di situ saja. Ya, tingkatnya Indonesia saja. Tidak, melorehlah perjalanan jauh, belajar ke negeri yang jauh, mengetahui khilaf para ulama, supaya bersifat bijak. Bersifat bijak, mengetahui, oh ini khilaf muncul dari para ulama demikian, kemudian didudukkan. Yang benar adalah demikian. Bukan seperti seorang yang seperti katak dalam tempurung, yang merasa hebat dan sebagainya. Bahkan merasa lebih dari tempat keluarnya agama di situ. Ya ini negeri Arab. Malah merasa bangga. Bahkan hanya mereka belajar kepada kita, terbalik malahan. Harusnya kita belajar ke sana. Karena di situ timbulnya Islam. Bukan berarti kemudian keselamatan, demikian juga kesuksesan mesti di tangan mereka, tidak. Tapi hendaknya kita belajar di hadapan mereka, karena disitulah timbulnya agama tersebut. Munculnya agama, demikian juga kita mengetahui bahasa Arab dan sebagainya. Di sini beliau Imam Syafi'i menyebutkan untuk mengetahui khilaf di antara orang-orang yang ada di negeri-negeri. Wa takunu lahu qarihah ba'da hadza, kemudian dia punya pemikiran. Bukan jumud, bagaimana Ibnu Hazm Ad-Dhahi rahimatullah alaih. Tampak sekali jumudnya, dan mereka para ulama mengkritik beliau. Kalau kemudian Ibnu Hazm berkata suatu perkataan kalau Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, setelah disebutkan perkataan Ibnu Hazm, kemudian mengatakan wala yu'tad bikalami, tidak dianggap ucapannya. Ibnu Hazm Ad-Dhahiri mau omong apa saja tidak diperhatikan. Ini salah. Para ulama menjelaskan Imam Nawawi terlalu berlebihan. Memang lisannya, yakni lidahnya Ibnu Hazm itu sangat tajam. Bahkan dikatakan seperti tajamnya pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Waktu itu di antara bentuk yakni keanehan beliau tentang permasalahan yakni seseorang yang kencing di air yang diam. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang antabul fi ma'i daim alladzi la yajri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bauli fi ma'i daim. Nabi melarang untuk kencing di air yang diam. Ya. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Beliau mengatakan rahmatullah alaih salah dalam hal ini. Yang dilarang itu kencingnya. Kencing langsung di kolam yang tidak mengalir itu tidak boleh, haram. Tetapi kalau kemudian kencing di botol, di koruroh, kemudian dituangkan ke kolam itu, maka tidak mengapa. Ini termasuk jumud. Ini termasuk apa? Saklek, salah dalam hal ini. Itu di antara contoh saja. Di antara ucapan beliau juga. Demikian juga faida qudiyati shalah fantasyuru fil ard, apabila selesai salat, ini salat Jumat, fantasyuru fil ard, maka menyebarlah ke bumi. Jadi hukum setelah salat subuh, ya ini salat Jumat, kita sudah selesai salat Jumat, wajib untuk kemudian mencari nafkah. Karena ayat mengatakan faida qudiyati shalah fantasyuru fil ard wabtaghu min fadlillah, apabila kalian selesai melakukan salat Jumat, kemudian menyebarlah ke bumi, carilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala, carilah rezeki. Jadi hukumnya apa? Wajib. Bekerja setelah sholat Jumat wajib. Nah, demikian. Saklek. Nah, dari situ dikritik oleh para ulama. Jadi wa takunu lahu qarihah ba'da hadza, dia mempunyai pemahaman pemikiran setelah itu. Fa idza kana hakadha falahu ayatakallam, kalau sudah mempunyai demikian berhak dia untuk berbicara. Wa yufti, demikian juga berfatwa bil halal wal haram, dalam hal halal demikian juga yang haram. Ini ucapan beliau orang Allah taala. kita akan jelaskan sedikit juga di sini. Mereka para ulama yang pantas untuk kemudian berfatwa, demikian juga memberikan nasihat kepada orang, ternyata dijumpai kebanyakan mereka adalah orang-orang budak, budak atau keturunan budak atau yang semisal itu, orang-orang yang jauh dari harta. Sebutkan di sini dalam Fathul Majid. Sekarang kitab Tauhid, ini lupa dulu ana menjelaskan dalam kitab Tauhid. Sebutkan di halaman 500, ini 861. Ketika membahas asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu itu Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau ditanya orang-orang yang memberikan fatwa. Ternyata kebanyakan mereka adalah orang-orang budak. Sulit ini sebutkan. Sebutkan di sini di halaman 761. Walaupun sanadnya kisah ini ada Walid Al-Muwaqqari dan dia matruk, tapi secara makna benar. Ini ana sebutkan di sini untuk menjelaskan bahwa mereka para ulama kebanyakan ternyata adalah orang-orang yang mereka itu dalam keadaan budak atau orang yang dimerdekakan atau orang-orang yang biasanya tidak mempunyai harta dalam keadaan sederhana. Disebutkan di sini bahwa min a'immati tafsir, yaitu Tawus bin Kaisan, termasuk ulama ahlu tafsir. Disebutkan di dalam Tahdhibul Kamal An-Zuhri dari Imam Zuhri qala qadimtu ala Abdul Malik bin Marwan. Aku mendatangi Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah Bani Umayyah dari keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Faqala, maka bertanya khalifah ini, min aina qadimta ya Zuhri, dari mana engkau datang wahai Zuhri? Qala qultu min Makkah, aku dari Makkah, datang dari Makkah. Qala man khalafta yasuduha wa ahlaha, siapa yang kamu tinggalkan untuk kemudian memimpin mereka ahlu Makkah? Qultu, maka dia mengatakan Imam Zuhri. Imam Zuhri itu sampai-sampai kalau mendengar sesuatu beliau hafal. Atau bin Abi Rabah, atau bin Abi Rabah, dia adalah maula Al-Qurasy maulahum, seorang budak. Qala fa minal Arab am minal mawali, apakah dia dari orang Arab atau dari orang budak? Mawali itu bisa diartikan budak atau orang yang sudah dimerdekakan atau yang di situ terjadi perjanjian saling membela dan sebagainya. Qultu minal mawali, dari budak. Qultu fa bima sadahum, dengan apa dia memimpin orang-orang Mekah atau bin Abi Rabah ini? Qultu bidiyanah wa riwayah, dengan agama demikian juga riwayat yang dia punyai, hadis yang dia miliki yang dia hafal. Kemudian ditanya lagi, qala inna ahla diyanah wa riwayah la yambagi ayyasudu. Dia mengatakan Abdul Malik bin Marwan akhirnya mengatakan, sesungguhnya orang yang punya agama yang jujur, dia itu ahli ibadah, demikian juga punya ilmu riwayat, lebih pantas untuk mereka memimpin walaupun budak. Kemudian dikatakan lagi, qala faman yasudu ala Yaman, siapa yang memimpin orang-orang Yaman? Qultu Tawus bin Kaisan, ternyata Tawus bin Kaisan di situ. Al-Himyari maulahum, ini budaknya orang-orang Himyar. Al-Farisi. Qala faminal Arab aminal mawali, apakah dari orang Arab atau orang budak? Qala qultu minal mawali, minal, dari budak Tawus bin Kaisan, budak semua ini. Qala bima sadahum, qultu bima sada bihi Atha', dengan apa dia memimpin sebagaimana Atha' memimpin? Qala innahu la yambagi dzalik, dia pantas. Ini yang kedua. Qala faman yasudu Misr? Siapa yang memimpin Mesir? Qultu Yazid bin Abi Habib. Ini Imam Mazhuri mengatakan Yazid bin Abi Habib. Qala faminal Arab am minal mawali? Dari Arab atau budak? Qala qultu minal mawali, dari budak, budak lagi. Qala faman yasudu ala Syam? Kemudian siapa memimpin Syam? Setelah tadi disebutkan Mekah, kemudian Yaman, kemudian Mesir, sekarang Syam. Ya, kalau Syam sekarang ya ini Suriah atau yang semisalnya. Qultu ma'khul, kemudian dia mengatakan sungguhnya yang memimpin adalah ma'khul. Qala fa minal Arab am minal mawali? Qultu minal mawali, ternyata dari budak juga. Abdun Nubi, budak Nubi. Aqtaqathu imratun min Hudail, yang memerdekakan perempuan dari Hudail. Dimerdekakan kemudian belajar dalam keadaan sederhana tentu saja. Kemudian memimpin, memimpin orang-orang Syam. Qala faman yasudu al-jazirah? Siapa yang menguasai jazirah? Qultu Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran. Qala faminal Arab am minal mawali? Apakah dari Arab atau budak? Qultu minal mawali, dari budak juga. Qala faman yasudu ala Khurasan? Siapa yang memimpin orang-orang Khurasan, orang-orang sekitar Iran, sekitar situ. Kalau sekarang mungkin Rusia. Qala qultu Duhaq bin Musahim. Duhaq bin Musahim. Qala faminal Arab am minal mawali? Apakah Arab atau budak? Qala qultu minal mawali, dari budak juga. Qala faman yasudu alal Basrah? Siapa yang memimpin orang-orang Basrah yang ada di Irak? Qala qultu Al Hasan Al Basri. Hasan Al Basri ma'ruf. Bagaimana Ibnu Rajab menyebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, kenapa Hasan Al Basri beliau menjadi orang yang memimpin waktu itu di Basrah? Disebutkan ihtajan nas bi ilmihi. Manusia itu yang ada di sekitar Hasan Al Basri butuh kepada ilmunya. Wastaghna an amwalihim, dan Hasan Al Basri tidak butuh kepada harta mereka. Ini karena dia tidak butuh, tidak minta-minta kepada orang-orang yang punya harta. Oleh karena itu beliau dianggap sebagai orang yang memimpin mereka. Jadi ketika manusia butuh kepada ilmu beliau, dan beliau tidak butuh kepada harta-harta mereka, tidak kemudian minta-minta dan sebagainya. Maka dikatakan di sini qala faminal Arab am minal mawali? Apakah dia dari Arab atau budak? Qala qultu minal mawali, ternyata dia seorang budak Hasan Al Basri ini, atau orang yang dimerdekakan, atau keturunan orang yang dimerdekakan. Qala wailak, kemudian dia mengatakan celaka. Ini Abdul Malik bin Marwan mengatakan wa man yasudu ahlul Kufah? Siapa yang memimpin ahlul Kufah? Baru kemudian sekarang termasuk orang Arab. Qala qultu Ibrahim an-Nakhai. Maka Az-Zuhri mengatakan Ibrahim an-Nakhai. Qala faminal Arab am minal mawali? Qala qultu minal Arab, ternyata dia dari Arab. Baru ini dari Arab. Qala, maka Abdul Malik bin Marwan mengatakan wailak ya Zuhri. Kalimat biasa mereka ucapkan, celaka wahai engkau Zuhri. Farajta anni, engkau telah memberikan jalan keluar kepadaku. Wallahi, demi Allah, la tasudannal mawali, demi Allah akan memimpin budak-budak alal Arab, memimpin orang-orang Arab. Fi hadzal balad, di negeri-negeri ini. Hatta yukhtabu laha alal manabir, sampai mereka nanti berkhutbah di atas mimbar-mimbar. Yang berkhutbah malah budak-budak. Wal Arab tahtaha, orang-orang Arab di bawah semua. Yang berkhutbah ini budaknya malah yang berkhutbah. Sebagaimana di Mekah ini bagaimana Atha' bin Abi Rabah ketika mawasim, ketika musim haji, memberikan fatwa, menjelaskan ini halal haram dan sebagainya dalam masalah haji dan sebagainya. Padahal ini bertanya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy dan sebagainya. Qala qultu, maka Zuhri mengatakan ya Amirul Mukminin, innama huwa din, ini adalah agama. Man hafidahu sada, barang siapa yang menjaga agama itu sada, menjadi pemimpin. Wa man dayahu saqat, barang siapa yang menelantarkan agama itu maka dia terjatuh. Ini sedikit tentang masalah tadi kalimat Allahu a'lam. Kemudian berikutnya kita baca qauluhu, ucapan beliau Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wa naral masha 'alal khufain. Dan kami menganggap, termasuk akidah ini. Bayangkan permasalahan fikih dimasukkan dalam akidah di sini. Dan kami menganggap adanya mas mengusap alal khufain, mengusap di atas sepatu. Termasuk syariat ini tentang mengusap kedua sepatu. Fis safar wal hadar, ketika dalam keadaan bepergian demikian juga hadar, hadir, mukim tidak melakukan safar. Kama ja'a fil asar, sebagaimana disebutkan dalam asar ya, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani kami menganggap tentang bolehnya mengusap kedua sepatu atau kaos kaki atau yang semisalnya ketika melakukan safar ataupun dalam keadaan mukim, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Kemudian berkata di sini Ibn Abil Is, wa tawatarat sunnah, dan telah mutawatir di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tawatur, mutawatir itu derajat yang paling tinggi. Di situ ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Yang paling tinggi dikatakan mutawatir, ada di situ istifadhah, aziz dan sebagainya. Walaupun mereka para ulama tidak ada definisi yang mutlak kapan dikatakan mutawatir. Tapi sebagian mengatakan mutawatir itu adalah sesuatu yang mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Yastahil ayak tiba. Jadi mustahil untuk kemudian mereka itu berdusta. Sebagian ada mengatakan 40 orang sahabat. Syaratnya sekitar 40 orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan di sini katakan bahwa mengusap sepatu itu termasuk dari hadis yang mutawatir, tidak bisa seorang pun menolaknya. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibn Abil Is, wa yaghsil wa bi ghusl rijlain, demikian juga mencuci kedua kaki ketika kaki dicuci. Adapun kalau kita memakai sepatu, syaratnya adalah kita apa? Syaratnya kita berwudu dulu sempurna, kemudian baru memakai sepatu atau memakai kaos kaki, maka boleh kita untuk mengusap, ya. Syaratnya apa? Kita mencucinya dalam keadaan wudu kaki itu, wa bi ghusl rijlain. Jadi mencuci kedua kaki. Kalau kita di Indonesia mungkin keadaannya tidak seperti di Arab. Kalau di sana itu keadaan ketika dingin sangat dingin sekali. Oleh karena itu ketika disebutkan syariat ini, maka termasuk sesuatu yang sangat ya ini memudahkan. Kalau di sana itu kalau mungkin seorang tidak terbiasa itu kaki-kaki pecah karena sangat dingin. Sehingga kalau dia sudah memakai kaos kaki, cukup diusap saja. Dan itu sangat bermanfaat. Adapun di Indonesia, di tempat kita, ya ini mungkin udaranya karena tropis atau subtropis sehingga banyak keringat dan sebagainya, tidak bisa menggunakan kaos kaki seperti ini. Tapi kalau di tempat yang dingin, taruhlah kita mungkin di tempat yang ketinggian, entah mungkin di Gunung Dieng atau di daerah ya ini Gunung Merbabu dan sebagainya, tempat-tempat yang dingin, kalau kita menggunakan kaos kaki ini merasa ringan. Dan di sini termasuk syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang boleh apabila dia berwudu kemudian memasukkan kaos kaki, cukup dengan apa? Dengan mengusap. Kalau dia dalam keadaan tidak berpergian, maka satu hari satu malam syaratnya. Kalau sudah satu hari, maka wajib dilepas, wudu lagi, memakai lagi kalau dibutuhkan. Kalau dalam keadaan safar, bepergian yang jauh mamanya, maka tiga hari tiga malam. Dan disyaratkan hendaknya apa? Berwudu dulu. Berwudu dulu. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau, warrafidah khalifu hadhi sunnah al-mutawatirah. Orang-orang rafidah, syiah rafidah, mereka menyelisih sunnah ini. Fayuqalu lahum, maka kita katakan kepada mereka, alladzina naqalu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wudu qalan wa fi'lan, yakni mereka yang menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah wudu ini, ucapan demikian juga perbuatan, walladzina ta'allamu wudu minhu wa tawaddu ala ahdihi wa huwa yarahum wa yuqirhum. Yakni mereka itu yang belajar wudu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanakalu ilaman ba'dahu, mereka menukilkan kepada orang-orang setelahnya, aksar adadan, lebih banyak jumlahnya. Lebih banyak jumlahnya. Dari tadi yang menyebutkan lafaz ayat. Jadi terjadinya perselisihan itu, tapi perselisihannya itu tidak dianggap. Sebutkan di sini oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Athba'ul Bayan. Ketika beliau menjelaskan tafsir Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ayatnya itu secara lengkap, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin sholat, maka cucilah wujuhakum, wajah kalian, masuk di situ hidung, mulut dan sebagainya. Wa aydiyakum, tangan kalian dengan nasab, aydiyakum. Wujuhakum dengan nasab, kemudian tangan kalian. Ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian. Kemudian wa arjulakum. Bacaan kita yang kita baca di Al-Qur'an kita ini, yakni qiraah Hafiz An Asim, Hafiz dari gurunya Asim, qiraatu sab'ah itu wa arjulakum dengan nasab. Berarti bagaimana? Apakah diusap, apakah dicuci? Dicuci. Jadi dia ikut dengan apa? waghsilu, dan cucilah wajah kalian. Kemudian apa tadi? Kaki tadi ikut, cucilah kaki juga. Di situ memang ada qiraah dengan kasrah, dan itu adalah benar juga. Ya, qiraah dengan kasrah juga berarti apa? Usaplah kaki. Ya kan? Kalau dengan kasrah berarti maknanya usaplah kaki. Bagaimana munculnya ini? Kenapa? Apakah kemudian kaki diusap? Maknanya adalah kasrahnya ini karena mujawarah, karena dia itu adalah ikut dengan harokatnya ru'usikum. Yani usaplah kaki. Kemudian karena bertetangga, maka mereka orang Arab biasa mengucapkan dengan wa'arjulikum, dengan kasrah juga. Walaupun maknanya adalah mencuci. Demikian ya. Jadi khilafnya dari situ. Berkata di sini Imam Asy-Syafi'i dalam Adwa'ul Bayan, wa'arjulakum, ini lafaz kita yang bisa kita baca di sini. Fi qawlihi salas qiraat, ada tiga bacaan. Wahidah syadah, satu itu dengan rofa, dengan dhammah, itu adalah syad, aneh, tidak dipakai. Wa isnatan mutawatiron, mutawaritan, mutawaritani, dua itu adalah mutawatir, harus kita meyakininya. Al-Qur'an kalau kita mempunyai di situ ada mushaf yang dia itu qiraatus sab'ah. Seperti ini. Ada yang baca dengan wa arjulakum, ada yang baca dengan wa arjulikum. Kalau wa arjulikum secara makna berarti mengusap, mengusap, diusap, bukan dicuci, diusap apa? Kaki. Tetapi maknanya kita memaknakan ini bukan berarti mengusap. Bagaimana kita mengatakan seperti itu? Karena secara i'rab panjang lebar dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa biasa orang Arab mengkasrah ini, menjarkan ini karena ikut dengan sebelahnya. Walaupun maknanya adalah fathah. Maknanya itu adalah mencuci. Ya, intinya kita pelajari di sini permasalahan ini, mereka sepakat para ulama dengan makna ini. Karena bacaan wa arjulikum itu adalah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maknanya adalah itu. Demikian juga di situ hadis yang menjelaskan dengan sangat gamblang sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailulil aqabi minan nar. Celaka untuk aqab, mata kaki yang dia itu di neraka. Kenapa? Karena tidak mencucinya. Ada di situ satu bulatan yang tidak terkena air. Nabi mengatakan celaka untuk mata kaki aqab, yakni bagian tumit-tumit yang tidak terkena air, akan masuk dalam neraka. Ini maknanya berarti apa? Harus dicuci semua. Jadi demikian. Di sini panjang lebar Imam Asy-Syafi'i menyebutkan wa amma mutawatiran, yang dia itu mutawatir ada dua, yaitu yang pertama nasab dengan fathah. Itu kiraannya Nafi' wa Ibnu Amir wal Kisa'i wa Asim fi riwayah Hafs min as-sab'ah. Ya, Asim yang kita ketahui. Yang kita baca ini kiraah Asim, ya, yang diriwayatkan oleh Hafs. Yang kita baca sekarang Hafs an Asim, ini kita baca sekarang. Ini banyak tersebar di kaum muslimin. Wa amal jar, adapun dengan kalimat jar wa arjulikum, itu kiraah Ibnu Katsir wa Hamzah. Banyak di sekitar Mesir dan sebagainya. Wa Abi Amr wa Asim fi riwayat Abu Bakar. Adapun qiraah nasab, maka ini jelas yaitu mencuci. Ya, ini intinya di sini, bagi yang mengatakan dengan kasrah maka maknanya adalah apa? Maknanya adalah mencuci sebagaimana kita jelaskan. Dan orang yang berwudu kemudian kakinya itu cuma diusap, maka ini adalah batal. Wudunya batal. Karena apa? Karena tadi ini bacaan ayat yang dia itu wa arjulakum, wajib untuk kemudian suci. Lalu bagaimana taruhlah dia membaca dengan wa arjulikum, dengan kalimat wa arjulikum mengusap kaki, maknanya dalam mengusap di sini digiring kepada mana? Mencuci. Karena seperti itu, karena hadis tadi kita sebutkan. Demikian juga dibacanya kasrah itu kenapa? Karena dia ikut dengan sebelumnya, ikut mujawarah, jadi ikut dengan sebelumnya. Demikian. Insyaallah di sini sebenarnya panjang lebar pembacaan permasalahan ini, kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sampai di sini insyaallah cukup. Kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.